إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari pembahasan hadis yang keempat dari Babul Janabah, hadis Abdullah ibn Umar. Kita masuk hadis yang kelima atau hadis ke-34 dari Wal Kitab. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fi kitabih Umdatul Ahkam an ummi Salamata زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Hadis yang kelima ini, baik, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 130, Al-Imam Muslim pada nomor 313. Dari Ummu Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz zauj, baik, ini berlaku untuk mengistilahkan suami ataupun istri. Ya. Dan ini lafaz yang fasih. Ya. Jadi tidak kalau istri zaujah, tidak, tapi zauj. Ya. Ummu Salamah, karena beliau Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah. Dia namanya Hindun bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah, nah beliau adalah Huzaifah ibn al-Mughirah. Huzaifah ibn al-Mughirah. Baik. Beliau seorang, yani Hindun bintu Abi Umayyah. Seorang yang memiliki kedudukan utama di tengah kaumnya. Sebelum menjadi Ummul Mukminin, ya, beliau radhiyallahu ta'ala anha menjadi istri dari Abu Salamah. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan untuk mewafatkan Abu Salamah. Di mana ketika meninggalnya Abu Salamah, ini menjadi sesuatu pukulan yang berat yang dirasakan oleh Ummu Salamah. Sampai kemudian setelah lewat dari masa iddahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus utusan untuk meminang atau melamar Ummu Salamah. Di mana sebelumnya ketika Ummu Salamah tertimpa musibah, ya, meninggalnya suaminya tersebut, kesedihan yang dialaminya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau mengajari dalam riwayat Muslim Ummu Salamah agar mengucapkan apa yang dibimbingkan di dalam syariat, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayakulu ma amarallah, yani inna lillah wa inna ilaihi raji'un, thumma yakulu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ma min muslimin tusibuhu musibah, tidak ada seorang muslim pun, masuk di dalamnya muslimah, tusibuhu musibatun, menimpanya sebuah musibah. Baik, di sini musibah, ya, nakirah datang dalam konteks penafian, ya, peniadaan. Tidak ada seorang muslim pun yang menimpanya sebuah musibah. Musibah, ya, nakirah fi siyak an-nafi tufidu al-umum, menunjukkan musibah apa saja yang menimpa seorang muslim, baik seperti yang menimpa Ummu Salamah, meninggalnya orang yang sangat dicintainya, sang suami, ataupun, ya, kematian salah seorang di antara keluarga, entah itu anak ataupun orang tua, atau musibah yang lainnya, ya, kehilangan harta, ataupun bentuk-bentuk musibah yang lainnya yang menjadikan seseorang sedih. Fayaqulu ma amara Allah. Kemudian dia mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yani untuk istirja. Untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah, beriman dengan asal penciptaan Dia badia. Ya, sebelumnya tidak ada. Kemudian dengan kenikmatan dari Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia. Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami hanya kepadanya akan kembali. Ya, beriman dengan akhir dari kehidupannya. Ya, bahwa dia akan kembali kepada Allah. Semua yang ada padanya juga itu milik Allah. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengambilnya, tidak akan dia mampu untuk menahannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaqulu Kemudian dia menyatakan, Allahumma ajirni fi musibati. Dengan lafaz lain, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang menimpaku ini. Jadi memohon untuk jangan diluputkan dengan musibah itu dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik dibandingkan musibah yang mengenaiku, yang ini menjadikan hilang dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, tidaklah seorang mengucapkan yang demikian istirja kemudian membaca sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohon diberikan pahala atas musibah yang menimpanya, kemudian memohon untuk diberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Kata Nabi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti daripada apa yang hilang tersebut. Baik, ini pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya untuk mengganti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil ketika seorang hamba menempuh sebab ini, doa ketika datang sebuah musibah mengenai seseorang. Dan tentunya perkara yang hendaknya setiap kita mengingat untuk pentingnya sabar di dalam menghadapi musibah, termasuk di antara wujud sabar adalah apa yang semestinya diucapkan oleh seorang ketika awal kali musibah itu datang. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Hanyalah sesungguhnya kesabaran itu, yakni kesabaran yang terpuji, ada ketika pukulan yang pertama dari musibah itu. Seseorang bisa menyadari bahwa ini adalah ketetapan Allah. Ya, kemudian dia menyadari bahwa dia itu adalah milik Allah dan hanya kepadanya akan kembali. Kemudian memohon untuk diberikan pahala atas musibah yang menimpanya dan memohon untuk diberikan ganti yang lebih baik dibandingkan dari perkara yang telah tertimpa musibah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ya di samping akan menjadikan hamba ini pada kedudukan yang mulia, seorang yang mendapatkan petunjuk, seorang yang sabar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia pun akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Ketika diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan ini, beliau radhiyallahu taala anha menyatakan, ya Rasulullah, adakah lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Bukan berarti beliau radhiyallahu taala anha tidak meyakini dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari kandungan makna pengajaran tersebut. Tidak pula beliau mengingkari adanya orang yang lebih baik daripada suaminya. Baik. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan para sahabi. Ya, mereka melihat suami mereka ya, seorang yang memiliki kedudukan yang mulia di hadapan mata mereka. Ya. Maka Nabi memerintahkan untuk membaca doa itu. Sampai kemudian ya, selesai masa iddah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan beliau untuk meminang Ummu Salamah. Ya, tentu kita mengetahui tidak ada lelaki yang lebih baik daripada Rasulullah. Bahkan tidak ada makhluk yang lebih baik, ya, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya kewajiban bagi setiap kita, ya, untuk meyakini kebenaran dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk ketika seorang tertimpa musibah, maka hendaknya dia bersegera untuk menempuh sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, maha mampu untuk memberikan ganti, ya, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jangan sampai di antara kita sebagaimana keumuman manusia yang menyandarkan waliyadzubillah, ya, nasib entah berapa persennya begitu kepada makhluk, menyandarkan kepada asuransi atau yang semisalnya, ya, kita kaum muslimin, ya, orang-orang yang memiliki sandaran zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk memberikan ganti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Kemudian kata beliau, ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah. Istri dari Abu Talhah. Abu Talhah, ya, nama beliau adalah Zaid ibn Sahal Al-Ansari Al-Khazraji. Zaid ibn Sahal. Dan beliau sahabat yang utama, ya. Ummu Sulaim, ya. Nama beliau Sahlah bintu Milhan Al-Ansariyah. Sahlah bintu Milhan Al-Ansariyah. Beliau ibunda dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim ini ibunda dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk di antara, ya, yang awal-awal masuk Islam dari kaum Ansar. Dari kaum Ansar. Ketika sang suami, yakni Malik, mendengar keislaman istrinya, marah, ya, dia marah sampai akhirnya ditinggalkanlah sang istri. Ya, dia pergi ke Syam, kemudian di sana dia mati. Ya, jadi Malik, ayah dari Anas, ya, mati di atas kekufuran. Kemudian Abu Talhah ini, siapa namanya? Zaid ibn Sahal, meminang Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim menerima pinangannya dengan persyaratan sebagai sodaknya, sebagai maharnya adalah keislaman Abu Talhah. Jadi dia menyatakan, saya tidak minta sodak, tidak meminta mas kawin, mahar, kecuali keislaman engkau. Ya. Maka masuk Islamlah Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu menikah dengan Ummu Sulaim. Dan yang menikahkannya adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Pada hadis ini disebutkan oleh Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim, ibunda Anas, adalah istri dari Abu Talhah. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, beliau berkata, yakni Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Dan ini adab di antara adab-adab para sahabat. Demikian pula sahabiyat. Mereka jika memanggil Nabi tidak memanggil dengan panggilan namanya. Ya, tidak mengatakan ya Muhammad, tidak demikian, tetapi dengan panggilan nubuwah atau risalah. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Berbeda dengan kebiasaan A'rabi, ya, mereka langsung memanggil namanya. Dan ini perkara yang kurang adab. Kata Ummu Sulaim, "Inna Allah la yastahyi min al-haq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidaklah malu dari menjelaskan al-haq. Fahal 'ala al-mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat. Apakah kewajiban bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia mengalami ihtilam? Ya, mengalami ihtilam. Jadi pertanyaan Ummu Sulaim ini menunjukkan bahwa seorang wanita juga mengalami apa yang dialami seorang lelaki, mengalami ihtilam. Insyaallah paham ya, ihtilam maknanya ya. Yang belum paham angkat tangan. Nah, berat. Ihtilam itu tak orang mimpi basah. Itu dalam bahasa kita. Ya. Kemudian nanti bisa diketahui di sini bisa basah, bisa tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya dengan pertanyaan demikian. Ya, dan ini kalau kita mengukur perasaan apalagi seorang wanita, ya, jangankan wanita, ya, laki-laki saja mungkin bertanya seperti ini ada perasaan malu. Ya, tapi karena ini ada perkara yang merupakan ilmu dan butuh untuk jawaban, maka ditanyakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'a." Ya, yakni kewajiban, pertanyaan apakah wajib? Berarti wajib bagi seorang wanita untuk mandi tatkala dia mengalami ihtilam jika dia melihat air, ini air yang dimaksud mani, jika dia melihat itu. Tapi ini perkara yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Kita lihat ta'liq dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qawlu fi hadithi Ummi Salama, ja'at Ummu Sulaimin imra'atu Abi Talhah ila akhirih. Ummu Sulaim hadihi min nisa'il ansar. min zawatil aqli wad-din wa hiya ummu Anas ibn Malik. Pada hadis Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim istri dari Abu Talha telah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari hadis ini. Ummu Sulaim, ya, beliau ini termasuk dari wanita dari kalangan Ansar. Beliau termasuk dari kalangan wanita Ansar yang memiliki akal dan agama, artinya ya, memiliki kecerdasan ya, di atas yang lainnya, dan memiliki ya, agama yang baik, yang bagus. Wahia Ummu Anas bin Malikin, di mana Ummu Sulaim ini adalah ibunda dari Anas bin Malik. Wa min fadliha, dan di antara keutamaannya, keutamaan yang dimiliki oleh Ummu Sulaim, annaha akhdamat ibnaha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya, beliau ini menjadikan putranya Anas bin Malik ya, untuk membantu atau menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Terkadang dari kalangan al-ahrar, orang-orang merdeka ya, terkadang dari budak. Nah, ketika Ummu Sulaim melihat bagaimana keutamaan seseorang yang memiliki kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melihat peluang sang anak untuk meraih keutamaan ini. Karena menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keutamaan yang sangat besar. Ya, dia akan mendapatkan ilmu dari apa yang didengar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dilihat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, sikap-sikap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya ini adalah ilmu. Wa huwa ibnu ashri sinin. Saat itu ya, sang putra yakni Anas bin Malik berusia 10 tahun. Ya, usia beliau Anas bin Malik ketika itu 10 tahun. Kemudian walamma khatabaha Abu Talhata wa kana kafiran syaratat alaihi ay yuslima wa anna mahraha islamuhu fa aslama wa tazawwajaha. Ummu Sulaim ketika Abu Talhah Zaid ibn Sahl mengkhitbahnya, melamarnya, dan ketika itu Abu Talhah masih dalam keadaan kafir, maka Ummu Sulaim, ini juga termasuk di antara keutamaan dan kecerdasannya, mempersyaratkan ya, untuk menerima pinangannya tersebut agar Abu Talhah masuk ke dalam Islam. Dan beliau menegaskan bahwa mahar atas pernikahannya adalah keislamannya. Maka berislamlah Sayyid Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau setelah itu menikahi Ummu Sulaim. Kemudian wa min fadliha wa aqliha ma dzakarahu fi hadzal hadis, termasuk di antara keutamaan juga menunjukkan kecerdasan akalnya. Apa yang disebutkan atau apa yang tersebut di dalam hadis ini, wa huwa qauluha ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haq ila akhir. Yani ucapan Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu dari menjelaskan kebenaran. Fahadihi muqaddimatun lissu'al. Maka ucapan Ummu Sulaim ini sebagai muqaddimah, pendahuluan terhadap soal yang akan beliau tanyakan. Lianna su'alaha mimma yastahyi minhu aktsarur rijal fadlan 'anil nisa. Dikarenakan pertanyaan beliau ini termasuk di antara hal-hal yang mayoritas para lelaki merasa malu untuk mengajukan. Ya, mengajukan pertanyaan semisal ini fadlan 'anil nisa. Lebih-lebih lagi tentunya para wanita. Jadi demikian para sahabah, ya, mereka dengan semangatnya, ya, untuk meraih ilmu, tidaklah, ya, adanya perasaan malu itu untuk mencegah mereka dari bertanya. Ya, termasuk yang sudah kita lewati pada hadis Al-Miqdad, ya, ketika beliau diamanahi oleh siapa? Oleh Ali ibn Abi Thalib untuk menanyakan kasus yang menimpa dirinya, ya, yakni seringnya keluar madzi, ya, dan ini, taib, ya, sesuatu yang, ya, kalau kita, ya, mempertanyakan atau bertanya, ada perasaan malu, ya, tetapi jangan sampai perasaan malu itu mencegah untuk kita mengetahui ilmunya, ya, bisa dengan mengutus seorang untuk bertanya sebagaimana yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi fungsi dari muqaddimah ini sebagai pijakan, ya, untuk naik kepada pertanyaan yang akan disampaikan, karena, ya, perkara yang akan ditanyakan ini sesuatu yang mayoritas para laki malu untuk menanyakannya, apalagi para wanita. Di sini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa, ya, rasa atau perasaan malu para wanita itu, ya, yang normal, ya, itu jauh lebih besar daripada perasaan malu yang ada pada laki-laki, ya. Ini pada wanita-wanita yang normal, ya, kita hidup di masa yang banyak yang abnormalnya, ya, seperti itu. Para wanita, ya, banyak yang lebih berani daripada laki-laki, ya, dalam perkara berbicara, dalam perkara membuka aurat, dan perkara-perkara yang lainnya. Kemudian walakin lam yamna'ha al-haya'u minat ta'allum, akan tapi perasaan malu ini, ya, tidaklah mencegah Ummu Sulaim, ya, untuk ta'allum, untuk belajar, untuk mengetahui ilmu. Dan termasuk di antara kecerdasannya, ya, yang terlihat dari sini, bagaimana beliau ketika sesuatu itu memang perkara yang mayoritas para laki saja malu, apalagi para wanita, ya, untuk mempertanyakan yang semisal itu, untuk bertanya dengan yang semisal itu, maka beliau memberikan muqaddimah, ya, ini untuk menutup celah, ya, dari adanya yang mungkin akan mengkritik, masa kayak gitu dipertanyakan, enggak malu, ya. Maka diberi pendahuluan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu dari menjelaskan al-haq. Jadi demikian keadaan, ya, yang semestinya pada seorang muslim. Jangan sampai rasa malu yang ada mencegah dari ta'allum. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ni'man nisa'u. Nisa'ul ansar. bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yamna'hunna al-haya'u ay yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Tidaklah rasa malu menghalangi mereka untuk mereka tafakkuh fid din, untuk mereka mendalami, ya, belajar permasalahan agama. Dan ini pujian dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dan ini juga sekali lagi pelajaran bagi kita, ya, jangan sampai adanya perasaan-perasaan malu. Ini mencegah, ya, kita untuk belajar. Ya, malu misalnya sudah tua, ya, kok masih belajar? Ya. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya sampai kapan kita belajar, ya, beliau menyatakan minal mihbarah ila al-maqbarah. Dari tempat cinta ini sampai diantar ke pekuburan, ya, pendidikan seumur hidup. Ini yang diajarkan oleh Islam. Dan belajar agama ini sendiri memiliki keutamaan yang besar, ya, yang terlalu panjang untuk dijelaskan, ya. Cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kemudian walamma sa'alathu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dhalika istahya man kana hadiran min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam faghatat wajhaha wa qalat kayfa yakunu dhalik. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. Ketika Ummu Sulaim menanyakan yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir, yang menyaksikan kejadian ketika Ummu Sulaim bertanya tentang masalah tersebut, ya, mereka merasa malu sampai mereka menutup wajah-wajahnya. Yani yang hadir dari kalangan para istri Nabi menutup wajahnya sebagai tanda malu. Wa qalat kaifa yakunu dzalik? Ya, dan di antara mereka yang menyatakan, yani bagaimana kok yang seperti ini, yani ditanyakan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, menyatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Bahwa para wanita itu, ya, saudara, ya, saudara seibu sebapa begitu. Maknanya, ya, saudara dari para lelaki. Artinya apa yang berlaku hukum untuk para lelaki, maka berlaku juga hukumnya untuk para wanita, ya. Kecuali di sana ada penghususan untuk sebagiannya, ya, yang tidak berlaku untuk yang lainnya. Selama tidak ada penghususan apa yang berlaku untuk laki-laki, maka berlaku untuk wanita. Demikian sebaliknya. Jika ada penghususan, maka yang berlaku yakni untuk yang dikhususkan. Contoh misalnya, ya, bagi para laki larangan untuk isbal, ya, untuk memanjangkan kain bawah hingga menutup atau melebihi mata kaki, ini haram bagi para laki, ya. Sementara yang mempraktikkan ini untuk tidak isbal malah para wanita, ya, ya, bukan hanya setengah betis, ya. Sebagiannya ada yang sampai, ya, di atas lututnya. Ini yang terjadi. Justru yang mengherankan para lakinya, pakaian mereka menyapu jalan. Tapi demikian hukum syar'i sekali lagi, ya, apa yang berlaku untuk para laki, termasuk dalam kasus yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim ini, kalau seorang wanita mengalami ihtilam, maka sebagaimana para laki, jika mengalami ihtilam, ya, kewajiban baginya untuk mandi janabah, ya, dengan keterangan yang akan disebutkan insyaallah, yakni tentang masalah ihtilam ini jika dia mendapati yakni asar dari mimpinya keluarnya air. Ini yang kita baca pada kesempatan ini. Wallahu taala alam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.